ini bisa berkumpul kembali di Masjid Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kajiannya Habib Muhammad, cuman beliaunya ada keperluan tugas dakwah. Saya menggantikan, tapi saya tidak melanjutkan apa yang beliau baca. Biar beliau yang menyelesaikan sampai tuntas buku itu, karena buku itu karya Mbah Buyutnya ya karya Mbah Buyutnya. Tapi saya ambil tema yang dibahas Senin yang lalu tentang sholat, ya, tentang sholat. As-sholah wasilah. Ya, sholat itu hubungan. Sholat itu hubungan. Jadi siapa yang enggak sholat, maka dia putus hubungan. Yang jadi masalah, putus hubungan ini bukan dengan perusahaan. Ya, putus hubungannya bukan dengan orang tua. Putus hubungan dengan orang tua itu kan udah parahnya luar biasa. Putus hubungan bukan dengan pasangan hidup. Putus hubungan bukan dengan anak. Putus hubungan bukan dengan tetangga. Putus hubungan bukan dengan tower yang gak ada sinyal gitu, bukan. Tapi ini putus hubungan dengan yang menciptakan. Putus hubungan dengan yang memberi hidup. Ya, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memutuskan hubungan dengan Allah. Siapa dia? Orang yang tidak mau sholat. Makanya ada dua kategori. Orang yang tidak mau sholat itu kategori pertama kufur. Kategori yang kedua fasik, yang melakukan dosa besar secara terus menerus. Yang kufur yang mana? Yang dia tidak mau sholat dengan anggapan sholat itu enggak wajib. Ya, eling aja udah cukup. Yang penting ingat Allah, enggak usah sholat-sholatan gitu. Nah, ini kufur. Karena menganggap sholat itu tidak wajib. Atau dia katakan sholat enggak perlu 5 waktu. Sesekali enggak apa-apa. Ya, sesekali enggak apa-apa. Ini biasanya anggota kelompok-kelompok enggak jelas. Ya, anggota kelompok-kelompok enggak jelas. Sholatnya cuman malam dan enggak sebut sholat isya. Pokoknya biar enggak putus hubungan dengan yang mencipta, udah pokoknya sholat sekali aja cukup. Ini naudzubillah min dzalik. Berarti dia menganggap sholat 5 waktu tidak wajib. Ya, sholat 5 waktu tidak wajib. Maka ini hukumnya dia udah murtad. Bukan muslim lagi dia. Dia sudah kufur. Yang seperti itu diminta untuk kembali, ya, meyakini ajaran Islam. Kalau tidak, maka dia murtad. Maka kalau dia punya suami, hukumnya cerai. Meskipun secara hukum negara belum cerai, tapi hukum agama dia sudah bercerai. Sehingga kalau berhubungan, maka itu hukumnya zina. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia seorang suami punya istri, ya. Maka dia juga udah bercerai dengan istrinya, karena dia udah keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, kalau yang kedua, orangnya yakin sholat itu 5 waktu wajib. Wajib sholat 5 waktu. Yang gak sholat itu dosanya besar. Yang gak sholat itu akan masuk neraka. Cuman dia malesnya luar biasa. Ayo sholat, belum waktunya. Ayo sholat, saya belum dapat hidayah. Saya belum dapat hidayah. Ayo sholat, nanti kalau umur saya 60 tahun. Masih muda, saya masih foya. Jadi males. Tapi dia yakin sholat 5 waktu itu wajib. Maka yang seperti ini tidak kufur, tidak murtad. Ya, tidak murtad, tidak kufur. Hanya saja dia menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan dosa yang sangat besar. Sehingga dikhawatirkan akhir umurnya su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, kecil saja terus-menerus, bisa su'il khatimah, akhir umurnya itu buruk. Apalagi yang dosa besar terus menerus. Na'udzubillah min Nidzalik, maka dia khawatirkan dia akan su'il khatimah. Memang bisa jadi umur 65 sadar, tobat, akhirnya rajin sholat, bisa jadi. Ya itu kalau tobat. Nah kalau tidak bagaimana? Bablas terus. Maka dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat karena malas. Nah bagaimana ancamannya? Ancamannya besar. Karena pertama kali nanti yang ditanya di kubur adalah sholat. Kalau amal soleh bagaimana sholat? Sholatnya. Nah terus bagaimana jenazahnya kalau dia gak sholat? Diperlakukan seperti apa jenazahnya ini? Dalam mazhab Syafi'i, selama dia mengakui sholat lima waktu itu wajib, rukun Islam, hanya saja dia malas, maka hukumnya tetap muslim. Hukumnya tetap muslim. Karena dia tetap muslim, maka kewajiban yang hidup adalah memandikan jenazah seorang muslim. Kewajiban yang hidup adalah mengkafani jenazahnya. Kewajiban yang hidup adalah menyolatkan jenazahnya. Kewajiban yang hidup memakamkan jenazahnya. Kewajiban yang hidup, ya tadi, mendoakan jenazahnya. Ini tugasnya yang hidup. Perkara dia dikubur bagaimana? Urusan Allah dengan dia, urusan dia dengan Allah. Tentunya sebagai muslim yang baik, yang hidup tidak akan mengatakan rasa no. Kamu hidup gak pernah sholat, oh silahkan, ngincipi kamu siksa kubur. Ini muslim gak genah. Ini muslim gak genah. Gak benar nih muslim yang seperti ini. Muslim yang benar, kalau lihat saudaranya udah gak sholat, maka ketika saudaranya itu disolatkan, dia nangis nyolatkannya. Allahumma gfir lahu, nangis beneran. Tolong ya Allah ampuni dia. Ya Allah tolong rahmati dia. Ya Allah tolong maafkan dia, karena ngerti nih bencana yang akan dihadapi di kubur nanti kalau gak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kemudian nanti ketika menguburkan, ya dia akan doakan benar-benar. Ya Allah tolong selamatkan dia. Buka harapannya kepada Allah ta'ala. Gitu. Bukan seperti sebagian orang, hidupnya aja gak pernah sholat. Ngapain disolatin? Ya ngapain disolatin? Jawabannya disolatkan karena itu perintah syariat. Nah, perkara ada orang yang punya pendapat berbeda, ya wallahu a'lam, silahkan ikut dengan pendapatnya. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan seperti ini. Jadi orang yang gak sholat karena dia menganggap sholat itu wajib, tapi dia malas, hukumnya dia muslim. Beda dengan yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Nah ini hukumnya dia bukan muslim, meskipun KTP-nya Islam. Dia udah murtad. Maka kalau meninggal gak boleh disolatkan, orang kafir kok. Masa orang kafir disolatkan? Ya, meninggal gak boleh diurusin, dimandikan, dikafani seperti muslim. Enggak, dia bukan muslim. Maka perlakukan jenazahnya sesuai dengan keyakinannya dia. Berarti dia yang jelas bukan beragama Islam. Dengan catatan, kalau memang ada saksi, ya, ada saksi yang dia itu menyatakan seperti itu. Kalau cuma diduga-duga tidak boleh. Paham ya? Diduga-duga. Oh ini kelihatannya memang dia menganggap sholat gak wajib kok. Kelihatannya. Lah ini gak boleh. Gak boleh kelihatannya. Tapi kalau memang gak ada saksi yang melihat dia seperti itu, maka dihukuminya dia orang yang malas sholat. Meninggalkan sholat karena malas. Makanya kita tetap harus menyolatkan jenazahnya. Ini kadang jadi perkara itu di masyarakat. Ya, ada ibu-ibu yang gak pernah sholat, meninggal dunia. Tetangganya mau nyolatkan, anaknya ngelarang. Jangan sholatkan ibu saya, soalnya seumur hidup gak pernah sholat. Nah, ini kan jadi kacau gitu ya. Nah kalau anaknya ikut pendapat seperti itu terserah. Tapi seorang muslim kan punya kewajiban menyelenggarakan jenazah muslim yang lain. Kalau emang dia tidak ada pernyataan menganggap sholat itu gak wajib, berarti dia yang malas gitu kan. Nah kalau malas berarti ya wajib disolatkan. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Nah sholat ini, kalau sampai ada orang yang meninggalkan sholat malas, ini yang malas, kita gak bahas yang mengingkari sholat, jelas kufur gitu. Ini yang malas. Orang yang malas sholat, alasannya apapun malas sholat, maka baju yang dia pakai melaknat dia. Jangankan yang lain, baju yang dia pakai sehari-hari melaknat dia. Semoga Allah melaknatmu. Jadi bajunya itu jengkel. Bajunya enggak senang. Kok saya melekat di tubuhmu? Enggak mau bajunya. Jadi bajunya juga benci sama dia. Bajunya benci sama dia. Apalagi malaikat. Tempat di mana dia duduk, tempat itu melaknat dia. Di mana dia berada, posisi dia dimanapun dilaknat oleh yang ada di situ. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi masalah. Kalau kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, lah kira-kira yang meninggalkan sholat banyak atau sedikit? Dengan umat Islam yang luar biasa, yang meninggalkan sholat biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah, kalau yang meninggalkan sholat berarti kan banyak tempat yang dilaknat, betul kan ya? Banyak tempat yang dilaknat. Sehingga bagaimana berkah itu akan turun? Bagaimana berkah akan turun? Makanya dikatakan dalam kitab Fathul Ilah itu, berkah itu akan turun, rahmat itu akan turun, pertolongan Allah akan turun di tempat yang di situ penghuninya sholat. Makanya tempat yang terbaik di muka bumi ini masjid. Tempat kumpulnya orang sholat. Itu rahmat Allah, berkah Allah turun di situ. Yaitu tempat yang terbaik. Maka rumah, kalau rumah itu gak ada yang sholat, panas tuh rumahnya itu. Panas, gak ada rahmat kok. Rahmat gak turun. Gak enak buat tinggal. Gersang, hati jadi gersang. Tapi kalau penghuninya sholat, rajin sholat, maka rahmat Allah itu turun. Nah, sementara para wali itu rajin sholat bukan cuma yang wajib. Aulia wa sholihin itu, ya selain sholat qobliyah ba'diyah, selain rawatib, aulia wa sholihin mereka juga sholat tahajud. Mereka sholat duha. Rumahnya itu diisi sholat dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat. Masih ingat kisah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya radhiyallahu anhu itu diimpikan rumahnya lebih tinggi dari rumah warga kota yang di mana beliau berada. Ya, rumahnya lebih tinggi. Rumahnya lebih tinggi dibandingkan rumah orang-orang yang di sekitarnya. Akhirnya diteliti, kok sampai ada orang soleh yang mimpi lihat rumahnya seperti itu, lebih tinggi dan bercahaya. Maka beliau menjawab, iya, setiap ruangan di rumah saya itu saya solati. Setiap ruangan saya solati 2 rakaat sunnah khutmul Quran, khatam al Quran. Jadi setiap ruangan disolati 2 rakaat, ya, dan khatam al Quran. Sementara ruang tamu di situ dihatamkan al Quran 40 kali khatam dan semuanya dalam solat. Sehingga rumahnya itu ya berubah. Rumahnya berubah. Nah, sementara kita rumah-rumah kebanyakan kita-kita ini gitu ya, itu lebih banyak buat sholat atau buat nongkrong yang gak manfaat. Kan begitu. Makanya kalau kita perhatikan perhatian muslim Indonesia, kita-kita yang di Indonesia ini, perhatiannya terhadap sholat itu masih tipis. Buktinya dari gambar bangunan rumah. Nanti Anda search di Google, cari gambar apa namanya rumah-rumah gitu ya, desain rumah minimalis. Masya Allah, dapur ada, taman ada, toilet ada, ya kan, semua ada. Yang nggak ada apa? Musola. Ruang ibadah entah muslim non muslim mesti kan ada ruang ibadah, tapi musola tidak ada. Berarti ini perhatian kita sama sholat besar atau kecil nih? Kecil. Kalau perhatian kita itu besar, otomatis kita bangun rumah itu nomor satu mikir sholatnya, tempat sholatnya. Meskipun kita sholat di masjid, tapi kan dianjurkan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Makanya sholat sunnah itu diutamakan di rumah daripada di masjid. Masjid itu memperbanyak sholat fardu. Tapi itu sunnah, maka yang paling utama adalah di rumah. Paling utama. Nah, sementara rumah ini gak ada musholanya. Lain dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat. Mereka punya ruangan khusus untuk sholat. Kalau kita bilang itu musholla. Ada ruangan khusus. Kalau kita enggak. Yang khusus apa? Ruang untuk buang isi perut khusus. bahkan 4-5 itu satu rumah kadang. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Kan begitu. Ruang untuk buang isi perut khusus. Ruang untuk makan, ngisi perutnya khusus. Ruang untuk memproses agar jadi makanan, dapur, itu juga khusus. Ruang untuk nonton televisi, khusus. Ruang untuk tidur, khusus. Kamar. Tapi ruang untuk sholat? Sak kecekele. Seadanya ruang. Oh kan dimanapun kan bisa. Bumi Allah ini luas. Dimanapun kita sholat, itu jadi masjid. Wah, Masya Allah. Kalimatnya benar, tapi pikiranmu sing keliru. Memang dimanapun bisa sholat, artinya Allah memberi kemudahan pada hambanya untuk sholat dimanapun. Tapi kita disuruh menyiapkan tempat khusus untuk sholat. Habib punya dalil, banyak turah-turah dalilnya. Tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu udah cukup sebetulnya. Tapi coba kita baca kitab Sahih Bukhari. Kita masih ingat ada seorang tunanetra. Sahabat tunanetra yang biasa sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena semakin berat medan menuju Masjid Nabawi, ya, karena ada hujan, tanahnya becek, tubuhnya juga udah gak seperti dulu, maka orang ini, sahabat ini mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ya saya udah gak bisa lagi pergi ke masjid untuk sholat di masjid. Maukah Rasulullah ke rumah saya? Ya, saya sudah siapkan ruangan khusus untuk sholat bersama beberapa orang di situ. Tolong Rasulullah ke rumah saya untuk sholat di situ dulu. Gitu. Untuk sholat di situ. Maka besok paginya pagi-pagi ketika matahari sudah meninggi ya agak panas gitu, Rasulullah SAW berangkat ke rumah sahabat tadi. Nyampe rumahnya Rasulullah nanya, di bagian mana kamu pengen saya sholat? Artinya Rasul gak masuk sembarangan sholat. Tidak mengatakan, oh sholat dimanapun boleh, gak jadi masalah. Semua tempat mulia. Tapi Rasul ngerti, sahabat ini menyiapkan musholla, ruang khusus. Maka Rasul nanya, di bagian mana kamu pengen saya sholat? Di sini ya Rasulullah, udah ditunjuk tempatnya khusus. Maka Rasul sholat 2 rakaat. Rasulullah sholat 2 rakaat salam. Sahabat fasofafna. Para sahabat kemudian membuat shaf di belakang Rasulullah. Itu sholat sunnah berjamaah. Dan itu di waktu duha. Nah ini menjadi dalil bolehnya. Meskipun tidak dianjurkan. Tapi bolehnya sholat duha berjamaah. Ya boleh sholat duha berjamaah. Nah di situ selesai sholat. Kemudian Rasulullah gak boleh pulang dulu. Rasulullah makan bubur dulu. Makan bubur. Nah ketika tahu Rasulullah SAW ada di situ, maka tetangga-tetangga sahabat kumpul semua di situ. Ya kumpul semua di situ. Itu singkat cerita dari hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab sunan yang lain. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Satu tadi, bahwasannya sahabat itu kalau gak bisa ke masjid, maka buat ruangan khusus untuk sholat di rumah. Nah kita udah ke masjid gak bisa, ruangan khusus juga gak punya. Ya, ke masjid gak bisa bukan karena gak bisa ke masjid, karena kita malas kan ya. Kitanya malas gak bisa ke masjid dan tidak ada ruangan khusus di rumah untuk sholat. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat menghargai undangan sahabatnya untuk minta berkah. Ini kan sahabatnya minta diberkati. Ya Rasulullah sholati dulu. Ngapain Rasulullah suruh nyolatin dulu kalau gak nyari berkahnya? Jadi sahabat cari berkahnya Rasulullah. Makanya kita sekarang kalau bangun masjid, bangun musholat, ya minta diberkati orang soleh dulu. Cari orang soleh yang ahli sholat, ahli zikir, ahli wirid. Tolong yai, ya. Tolong ulama datang ke masjid saya. Tolong kamu sholat dulu. Jangan kita gaya, masjid rumah Allah. Ini tempat ibadah. Enggak butuh berkahnya orang lain. Enggak begitu nih. Ini sahabat cari berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita dianjurkan cari berkahnya pewaris para nabi, al-ulama waratsatul anbiya. Sahabat ada Rasul. Nah, kalau tabi'in ada sahabat. Tabi'ut tabi'in ada tabi'in. Kan begitu ya. Dan ini terus sampai sekarang. Pewaris-pewaris beliau-beliau masih ada. Lah tinggal kita cari. Cari berkah. Nah, di situ ada pelajaran dari para ulama. Nah, kalau udah ngundang Nabi, jangan kemudian, terima kasih Kanjeng Nabi, monggo. Ya, silahkan pulang. Ini kurang ajar. Maka kalau ngundang Rasulullah, ya diajari sama sahabat. Rasul suruh duduk. kemudian dikasih makan gitu. Seadanya, enggak maksakan diri. Ini dibuatkan bubur. Bubur yang enak gitu ya. Makan gitu. Makanya kita kalau ngundang seseorang, kita ngundang loh ya. Maka kita juga harus menyiapkan sesuatu. Meskipun cuman air putih gitu. Ada sesuatu yang diincipi gitu. Jangan sampai pisah tanpa mencicipi sesuatu. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Artinya, rumah itu harus ada ruangan khusus untuk sholat. Nah itu nanti ruangan yang diparkir malaikat. Malaikat parkir. Tahu. Nah sekarang malaikat mau parkir di rumah kita bingung. Mau parkir di mana? Masa malaikat parkir di dapur? Masa malaikat parkir di toilet? Oh, malaikat itu menyingkir dari toilet. Sampai orang dilarang bicara di toilet itu ya. Kenapa? Karena malaikat itu kalau ada dia bicara, malaikat harus nyadet. Malaikatnya balik lagi nyadet gitu. Padahal malaikat gak mau masuk. Toilet tuh gak mau masuk. Yang namanya WC itu malaikat gak mau. Malaikatnya pergi agak jauh. Terkontrol tapi agak jauh. Karena malaikat ini suci, gak mau di tempat yang kotor. Di tempat yang bau gak mau. Maunya bau yang begini, harum-harum nikah haru ini. Ya, menyan ini. Menyan islami ini ya. Kalau bahasa kerennya aroma terapi, bahasa umumnya dupa. Malaikat sukanya aroma-aroma seperti ini. Nah kalau di toilet gak mau, dapur aromanya bawang berambang, malaikat paling gak seneng. Nah di mana? Ruang tamu, di situ banyak yang rokok, malaikat gak doyan rokok. Ruang televisi, apalagi yang ditonton sinetron. Nah, malaikat mau parkir di mana? Ini udah di atas mau masuk. Kalau di rumah itu ada anjing, malaikat rahmat gak mau masuk. Ternyata di rumah kita ini lebih banyak yang lebih mengerikan daripada anjing. Ada anjing saja malaikat rahmat gak mau masuk, gak mau parkir. Malaikat rahmat loh, kalau malaikat azab doyan. Malaikat rahmat gak mau masuk. Nah ini kalau di rumah itu ternyata ada sesuatu yang lebih dari anjing. Sesuatu yang lebih dari anjing. Ya coba itu yang di televisi itu. Itu yang dipertontonkan aurat yang terbuka, orang rasani, orang menggunjing, yang gak lain sebagainya. Hal-hal yang gak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan banyak itu ya. Apakah malaikat mau parkir di ruangan nonton televisi? Ya gak mungkin. Ingkir. Nah, terus malaikat parkirnya di mana gitu? Parkirnya di mana? Tempat sholat. Lawang sejadahnya selesai dilipat kok. Gak jelas nih, bukan tempat sholat lagi. Ya. Apa ini? Nah kalau ada musola, tempat khusus sholat, malaikat jelas, itu ruangan saya, parkir di situ malaikat. Malaikat parkir di situ. Saya tertarik sama salah satu teman lama saya, itu yang punya saham di Pizza Hut, punya saham di Pizza Hut besar, sehingga menguasai Pizza Hut ya. Beliau itu, Pak Alwin, kalau suatu saat nonton tayangan ini, putra dari Bapak Bustanul Arifin almarhum, semoga Allah merahmatinya. Ya, Pak Alwin ini ketika memegang Pizza Hut, maka beliau merubah gitu, merubah aturan. Di antaranya pegawainya yang perempuan wajib pakai celana panjang. Ya, yang muslimah kalau mau berjilbab ya itu lebih bagus, sangat dianjurkan gitu. Sehingga kalau kita masuk Pizza Hut kan banyak yang berjilbab, yang enggak berjilbab pakai celana panjang. Kemudian di setiap apa namanya itu, kalau HP counter, ini kalau ini apa nih? Outlet gitu ya. Setiap outletnya Pizza Hut yang di luar mall. Di luar mall. Maka di situ harus ada musola. Harus ada musola. Nah, makanya jenengan kalau pergi ke Pizza Hut nanti ada musola, kecuali kalau di mall, karena di mall musolanya ikut mall, ikut musolanya mall. Tapi yang di luar mall, di situ harus ada musola. Perhatiannya pada sholat itu luar biasa. Lah itu bawa keberkahan, bawa keberkahan. Nah sementara ini kita ini bangun rumah gambar untuk musolanya itu nggak jelas. Kalau kamar dibesarkan, dapur dibesarkan, musola diciutkan, udah segini aja nggak usah besar-besar. Ngabiskan tanah. Saya itu paling senang kalau duduk di rumahnya orang. Kemarin dulu saya diundang ceramah di daerah tempatnya pemancingan tuh mana ini? Hah? Deket Cokro sana, Janti sana ya, deket sana. Selesai itu dudukan di rumahnya yang undang itu. Rumahnya sederhana, nggak besar kecil. Cuman saya tertegun. Kenapa? Karena ada musola yang cukup gede di tengah rumah. Jadi kalau ukuran rumahnya itu misalnya 7x7 gitu ya, itu ada apa namanya 2x2 itu untuk musola. Kan prosentasenya besar ini untuk musola. Saya ngomong ini yang menyebabkan rumah ini berkah, dan kok saya betah di sini ya ini nih. Ada ruangan ini nih, ada ruangan nih, ini ruangan yang khusus untuk sholat. Nah kita sebagai muslim anehnya kok gak nyiapkan ya di rumah kita ruangan khusus untuk sholat. Coba kalau kita lihat orang-orang yang Cina yang tempo dulu tuh ya. Saya udah lama sih gak masuk rumahnya orang Cina. Ya, yang non-muslim. Mereka punya tempat apa itu? Untuk ibadahnya itu ya. Dikasih dupa juga kan, kasih dupa terus untuk begini-begini itu kan ya, sesuai dengan alirannya Konghucu kalau nggak salah. Itu di setiap rumahnya ada sudut ruangan, ada ruangan kecil tapi ada di situ, ada di situ tempat dia untuk khusus ibadah ya, untuk khusus ibadah. Lah kita ini muslim yang benar-benar agama inna dina indallahil Islam. Tapi kenapa sholat ini yang paling penting, jantungnya kehidupan, kok tidak ada perhatian dari mulai tempatnya sampai pelaksanaannya, perhatian yang lebih. Jelas sampai di sini? Jelas, alhamdulillah. Ya, nanti urusan kitab Fathul Ilah biar Habib Muhammad ini, saya cuma nyambung bab sholatnya aja. Ya. Dan bab yang rodok meden-meden ini biar Habib Muhammad, saya yang enteng-enteng saja. Yang gampang, gampang. Soalnya saya kalau nakut-nakutin, saya yang takut duluan nanti. Saya takut duluan. Nah ini sholat itu as-silah. As-sholah, ya as-sholah was-silah. Sholat itu hubungan dengan Allah. Makanya dikatakan sholat itu seperti kepala dari jasad. Orang gak punya kaki masih bisa hidup, gak punya tangan masih bisa hidup. Nah kalau gak punya kepala bisa hidup? Gak bisa, mati. Makanya orang yang gak sholat itu udah gak bisa menikmati kehidupan dia. Gersang. Dan orang yang sholat, kepalanya nyambung, mikirnya bisa benar. Sehingga orang yang sholat, kita gak bahas sholatnya baik dulu, sholat dulu loh ya. Udah genep dulu 5 waktu, gak bahas baik. Udah sholat 5 waktu itu, di Al-Quran dikatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Dan bersabarlah. Kami akan memberi kamu rezeki. Kami tidak pernah minta rezeki dari kamu. Artinya, jangan gara-gara mikir rezeki meninggalkan sholat. Dan kalau kamu sholat, jangan khawatir, rezekimu akan mudah didapat dan barokah. Makanya orang yang sholat itu nyambung. Kakek saya almarhum, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Aidrus. Kakek saya almarhum. Itu lagi sakit, gak bisa gerak. Datang tamu, pengen ketemu. Akhirnya disuruh masuk itu di ruangan di mana kakek saya terbaring terbujur sudah enggak bisa gerak itu. Mengatakan, "Habib, saya ini kirim sapi sekian puluh ke Bogor dari Pati. Tapi sampai hari ini sapinya nyampe, duitnya enggak nyampe-nyampe." Artinya enggak dibayar sama orangnya. Maka kakek saya cuma ngomong, "Salat. Bapak salat aja salat. Insya Allah nanti dibayar sama orangnya sholat." Akhirnya orang tadi tertegun, terus keluar dari ruangan di mana kakek saya ada ke ruang sebelah dan ngomong sama ayah saya, "Bib, saya mau numpang wudhu, saya mau sholat. Memang betul saya sejak remaja sampai sekarang sudah meninggalkan sholat. Nah kita ini kadang banyak masalah, tapi justru akhirnya sholatnya bermasalah. Gara-gara banyak masalah, aku lagi ada masalah ya Allah, terus malas sholat. Lucu ya, ya Allah aku malas sholat karena aku lagi ada masalah. Ini kira-kira lucu atau menggelikan nih? Ya kan, sama aja ya, sangat menggelikan. Ya Allah aku lagi ada masalah, jadi seakan-akan nggak sholat nggak apa kan? Ya Allah kan aku lagi ada masalah, please ya Allah kan kamu kan harus perhatian sama aku, harus ngertiin aku ya Allah. Ini otaknya kebalik gitu kan ya, otaknya kebalik. Mestinya kalau kita lagi ada masalah, justru kita kembali kepada yang memberi masalah. Ya Allah, tolong saya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambil pertolongan dari Allah bis-sabri was-shalah. Bis-sabri itu menurut para ulama dengan kesabaran, dalam arti dengan puasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. ambil pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Dengan puasa, dengan sholat. Makanya kalau ada masalah, yo sholato. Bukan ada masalah, akhirnya malas sholat. Sehingga waktu itu saya sempat buat tulisan di BBM itu ya. Saya buat profil picture itu. Gambar DP saya. Saya mengutip ucapan yang ada di dunia maya. Saya tulis ulang agak bagus gitu. Kalimatnya seperti ini. Jika kita bingung, saya mau ngomong Anda tuh gak enak. Kayaknya kok yang bingung cuma Anda, saya gak bingung gitu kan ya. Jadi kalimatnya, jika kita bingung, ya jika kita bingung, ingin memperbaiki hidup, tapi kita bingung, harus memulai dari mana? Maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Rumah tangga kacau, perusahaan hancur, ya. Udah hidup gua hancur, aku harus mulai dari mana? Dari mana harus aku perbaiki? Ora usah mikir ado-ado, sholatmu dandanono. Gak usah jauh-jauh, perbaiki sholat. Sholatnya baik, hidupnya akan baik. Sholatnya baik, hidupnya akan baik. Seperti mobil dulu. Ini mobil kok bobrok, mau didandani dari mana dulu? Bingung kan ya orang? Bingung. Nah ini kehidupan yang luas. Mau diperbaiki dari mana? Bingung, gak usah bingung. Mulai perbaiki dari sholat. Karena janji Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Ambilkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan dengan sholat. Begitu sholat, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Dikasih petunjuk. Nih, kamu gini. Nih, kamu gini. Nih, kamu gini. Sholat. Ini jadi pegangan yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya enggak nyangka ini bisa ngomong 30-40 menit ini. Ya, tidak menyangka. Bahas babnya Habib Muhammad. Saya baru dikasih tapi Muhammad sore tadi, nanti malam tolong gantikan Beb ya gitu. Ya gitu. Saya bilang sama Mas Seto, Mas Seto tolong kamu nanti kasih pembukaan dulu ya. Kalau saya enggak muncul berarti kamu yang ceramah gitu. Akhirnya pembukaannya Allahumma sholli, diajak solawatan gitu ya. Diajak solawatan ya, akhirnya saya muncul kena setrumnya solawat itu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan boleh ya? Pertanyaan. Jujur. Kita tuh kalau punya baju pengen bagus. Betul ya? Kalau punya motor juga pengen bagus. Motor jelek aja dicuci, dihias-hias gitu kan? Dikasih stiker. Ya, betul kan? Pengen bagus. Punya kamar ya pengennya bersih, bagus. Betul. Semuanya kita pengen bagus. Tapi punya sholat, pengen bagus enggak? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya gak pengen bagus. Sholatnya gak pengen bagus. Asal sholat. Padahal nanti yang pertama kali dicek sholat. Sholatnya lulus, selesai. Sholatnya lulus, selesai. Kenapa? Karena yang dikasihkan Allah kepada Kanjeng Nabi itu ketika mi'raj, sholat, gak yang lain. Sholat. Jadi dalam sholat ini ada sesuatu yang luar biasa yang Allah titipkan di dalam sholat. Karena Kanjeng Nabi ketika ketemu Allah Ta'ala, gak dikasih yang lain. Gak dikasih yang lain. Disuruh bawa pulang sholat. Bawa pulang sholat. Berarti dalam sholat ini ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kita kok menganggap sholat ini biasa-biasa saja. Padahal dikatakan dalam sebuah patah para ulama, as-shalah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Kalau kita sholat ngadep, maka Allah ngadep kepada kita. Artinya Allah akan menjawab apapun yang kita sampaikan secara langsung. Betapa beruntungnya kita ya, boleh ngadep Allah ya. Dan Allah mau ngadepin kita. Jenengan datang ke sini aja belum tentu saya temuin kok. Ya, betul kan ya? Habibnya gaya nih, capek-capek datang enggak ditemuin gitu kan? Jadi Allah Ta'ala yang luar biasa nih, maha hebat. Loh kok itu mau nemuin kita yang maha jelek? Kok mau? Mestinya baru berdiri aja kita udah keder. Terima kasih, syukur. Alhamdulillah, makasih Allah. Udah boleh berdiri. Tapi kita berdiri ngadep Allah. Gendang rampung, gendang rampung. Semoga cepat selesai sholatnya. Begitu selesai, yes. Selesai kewajibanku. Ini sebetulnya sholat atau kurang ajar nih. ya sholat tapi sholatnya kurang ajar. Kenapa? Karena ketemu Allah sama enggak niat, ya kan? Kalau pisah dari Allah bahagianya luar biasa. Nah, ini sikap tentang pemahaman sholat aja masih belum betul itu. Sholat itu apa? Ini banyak enggak tahu. Karena kita dari kecil juga enggak belajar betul tentang sholat itu apa. Sholat itu pertemuan dengan Allah. Sholat itu berhubungan dengan Allah. Begini loh, saya kasih gambaran. Nih, biar contoh yang gamblang saja. Handphone. Ya. Handphone mereknya apapun. Mau handphonenya jelek, mau handphonenya bagus. Itu nanti kalau mau dibuat telepon, biar jernih, koneksinya harus bagus. Kalau koneksinya bagus, ada tower yang enggak terlampau jauh, sinyalnya kuat, maka kita mau download juga cepat, enggak putus, telepon juga enggak ada enggak ada begitu. Nah, lancar aja gitu kan, lancar saja. Lah bayangkan kalau kita nyambung sama Allah Ta'ala. Nyambung sama Allah itu. Lah apa yang enggak bisa kita download? Apa yang enggak bisa kita download? Oh, nyambungnya ke Allah. Lah Allah itu kira-kira seperti apa tuh sinyalnya? Kuatnya luar biasa. Lah kenapa kita ini sekarang hidup enggak beres? Lah kita ini putus hubungan kok. Putus hubungan enggak nyambung, tel pedot. Ya apa? Pedot, enggak nyambung. Makanya hidup tuh kena goncangan dikit ya remuk. Pengen kontak ya bingung. Takbir tapi enggak nyambung-nyambung. Allahu Akbar enggak nyambung-nyambung. Karena sholatnya belum silah. Sholatnya belum nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat pun enggak sadar. Ini lagi ngadep Allah. Seorang ulama mengatakan, saya kalau sholat, itu saya merasa mati itu di belakang saya ngejar-ngejar saya ini. Ya. Dan saya lagi berdiri di atas shiratal mustaqim. Kalau kepleset jatuhnya ke neraka. Di depan saya ada surga. Nah kalau orang udah sholat modelnya begitu, khusyuk atau enggak khusyuk? Khusyuk ya. Enggak sempat mikir yang lain. Ini sampai obat didik. Jadi obat dikit jegurun rokok. Jadi sholatnya tegak betul enggak gerak. Sementara kita ini sholat, gerakannya luar biasa. Coba tadi jenengan saya, kita ini sholatnya tadi, kira-kira penuh gerakan atau bisa diem? Pola atau enggak pola? Macam-macam gitu ya. Model gerakan kita macam-macam. Makanya jenengan nanti boleh survei lah. Minta di masjid mau pasang CCTV satu aja, mau survei sholat 5 waktu selama seminggu. Nah itu nanti gerakan orang yang sholat lucu tuh. Nanti ada yang sami Allahu liman hamidah tuh ngepir gitu ya. Ya kan? Sami Allahu liman hamidah, tangannya gerak-gerak. Ya kan? Ada enggak yang begitu? Ada. Nanti ada yang lagi cincit, turun ini. Ya. Ada enggak yang begitu? Wah, ada. Ada lagi enggak sadar sama udah upil. Enggak sadar nih. Dalam sholat. Karena dia enggak kontrol dirinya, enggak tahu ngadep siapa. Orang baru ngadep calon mertua, ini seperti Mas Edwin nih sekarang lagi ke Purwokerto ngelamar nih. Ini ngadep calon mertua. Enggak bisa ngomong, cuma bisa kemeringet gitu. Kan begitu. Kemeringet enggak bisa ngomong gitu ya. Lemes gitu. Kalau udah rampung baru alhamdulillah udah selesai gitu kan. Nah, ini kita ngadep Allah Ta'ala kira-kira begitu enggak sikap hatinya? Ngadep Allah nih. Diterima enggak saya? Diterima atau ditolak? Mesti kan hatinya begitu kan? Ini enggak. Mbok tompo ya karepmu, ora mbok tompo ya karepmu. Kurang ajar enggak ini? Diterima ya terserah kamu, ya Allah enggak diterima juga terserah kamu. Ini kurang ajar enggak yang model begini? Kurang ajar. Lah siapakah itu? Ya kita itu. Enggak usah bahas orang lain. Ya kita ini masih model salatnya seperti ini. Ya alhamdulillah udah salat. Tapi jangan ngomong alhamdulillah saya udah salat. Bukan begitu Kanjeng Nabi ngajari. Kalau untuk urusan ibadah suruh lihat yang lebih tinggi. Oh, gandeng ibadah, alhamdulillah saya sudah sholat. Tapi urusan duit, enggak pernah ngomong, alhamdulillah sudah punya uang 10.000 cukup. Enggak toh. Urusan duit, saya enggak punya duit. Padahal di kantong ada 200.000. Bilang enggak punya duit. Jadi dianggap dia punya duit itu kalau uangnya ratusan juta. Itu baru punya duit. Urusan duit, enggak pernah mau lihat yang lebih rendah. Tapi kalau urusan sholat, ya, lihatnya yang lebih rendah. Oh, dibanding dia kan mending saya. Saya kan udah sholat, dia kan sholatnya padang mati, biar repot kadang sholat kadang Tidak, ya udahlah saya sudah cukup begini aja ini. Innaudzubillah min mintalik. Sudah ya, insyaallah nanti kita sambung hari Rebu kajian lagi. Untuk teman-teman Rebu besok kita ngajinya di rumah Ibu Sehah wal Afiyah. Yang belum tahu kumpul aja di Raudhah, nanti bareng-bareng ya salat Isya, salam, doa, zikir langsung berangkat ke rumah Ibu Sehah wal Afiyah insyaallah. Yang sudah tahu langsung aja ke sana. Habis maghrib langsung ke sana. Nanti bisa sholat di langgar barokah itu kan. Di depan Ibu Sehah ada langgar barokah, sholat di sana. Yang sudah tahu. Maksudnya biar nanti yang rumahnya dekat sana enggak muter-muter kan kesian ya. Tapi yang dari sini ya kita bareng-bareng nanti naik motor dari sini. Demikian, semoga barokah, semoga manfaat. Mohon maaf saya tidak bisa ceramah seperti Bib Muhammad ngurus apa kitab Fathul Ilah. Tapi semoga yang sedikit ini menjadi penyemangat untuk saya pribadi dan hadirin semuanya. Pokoknya intinya begini. Jangan pernah yakin kita bisa berhasil kalau sholatnya enggak baik. Jadi kalau sholat enggak baik kita berhasil itu pasti istidraj. Itu dilulu sama Allah. Ya. Tapi kalau kita sudah berusaha memperbaiki sholat walaupun belum baik tapi berusaha memperbaiki sholat, nah kita semakin baik hidupnya yaitu proses yang benar. Itu proses yang benar. Makanya di hati ini harus ada tanamkan rasa cinta sama sholat. Ini kalau saya bahas sholat panjang nanti ini ya. Karena mau rampung ini. Ya, ada rasa cinta sama sholat. Mulai dari cara kita berpakaian ketika sholat. Itu harus ada rasa cinta. Kalau mau sholat ya pakaiannya pilih yang bagus. Dan seterusnya. Ini kalau diomongkan terus nyambung terus. Gak ada habisnya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monggo diunjuk dan diincipi. Silakan diputarkan.